awal jadinya kalimat dalam surat cinta. Ya melintas kata-kata puitis, berbeda wajahmu manis. Sayangku kau tidak dari cerita menora malam semesta. Sonamu membara dalam jiwa, namun tak mudah ku lulukan. Meski bagaimanakah akhirnya, jika cinta telah terjurah. Jadakan ku tulisun sayang, bagaimana kalau kau berat dan buatku segan berpacaran. Kalimat dalam surat cinta, ya perintas kata-kata puitis, berbeda wajahmu manis. Segan berpas.